Mitra Bisnis, Kompas menulis, KPK Selasa lalu resmi menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP tahun anggaran 2011-2012 yang dinilai ada indikasi kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. KPK pun sampai harus menggeledah ruang Mendagri terkait kasus ini. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Ya, langkah KPK untuk penanganan korupsi IKTP itu sudah langkah yang baik. Dan ini akan lebih baik lagi kalau KPK bisa masuk ke jantung persoalannya, yaitu ke Mendagri-nya sendiri. Sebetulnya kan ini kebijakan pemerintah, berarti pasti ada keterlibatan kementerian, menterinya. Kemudian ini pasti disepakati oleh di kabinet, dan ini pasti presiden juga tahu. Oleh sebab itu, ini persoalan IKTP ini bukan persoalan korupsi biasa, karena ini menyangkut polisi yang memang dibuat untuk dikorupsi. Jadi polisi ini kan yang penting untuk perkembangan bangsa negara-bangsa kita ya. Tapi karena didesain memang untuk dikorupsi sehingga berantakan dan ini merugikan bukan hanya pemerintahan keuangan negara saja, tapi juga merugikan ya ratusan juta rakyat di Indonesia yang kemarin itu mencoba digiring meluangkan waktu untuk proses EKTP yang saya jamin ini tidak ada manfaat selanjutnya. Karena EKTP yang sekarang ini sebagian yang sudah jadi ini pasti tidak akan bisa dipakai lagi karena memang sistemnya memang tidak dibuat online. Sehingga rencana bahwa dengan EKTP ini kemudian data kependudukan akan terorganisir, akan ter-online, terintegrasi di seluruh Indonesia itu menjadi sia-sia. Karena kalau nanti betul-betul akan dijalankan EKTP, proses yang sekarang ini, yang sudah berjalan ini pasti tidak akan bisa dipakai lagi. Harus ada proses baru lagi. Dan masyarakat yang sudah terlanjur punya IKTP, karena memang tidak bisa digunakan, pasti akan meluangkan waktu lagi untuk pembuatan IKTP itu. Jadi ini betul-betul proyek korupsi yang melukai rakyat, karena rakyat selama ini berharap bahwa sistem IKTP ini bisa membuat data kependudukan kita menjadi baik, ini kan menjadi sia-sia. Sering terjadi kan kalau kasus-kasus ini di tipikor ya tidak diperhitungkan kerugian-kerugian non-materialnya. Orang lebih suka di tipikornya hakim-hakimnya mendakwa, memvonis para terdakwa koruptor hanya berdasarkan jumlah uang yang dikorupsinya, bukan kepada kerugian material rakyat Indonesia. Kalau itu dicantumkan ke situ, pasti hukuman para koruptor juga akan lebih berat dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum selama ini. Melihat dugaan korupsi yang kali ini terjadi, apa dampaknya bagi masyarakat, Pak Adi? Karena ini erat sekali kaitannya dengan data kependudukan. Dampak terbesar, kerugian rakyat yang terbesarnya adalah tidak percaya lagi kepada proses-proses pembenahan kependudukan. Padahal kan untuk mengetahui jumlah penduduk itu sangat penting untuk sebuah bangsa ya. Karena dengan data kependudukan yang jelas, itu bisa dilihat program apa yang jelas dan ini berhubungan dengan APBN. Karena APBN sebagian diantaranya didasarkan atas jumlah penduduk. Nah kalau jumlah penduduknya ngawur, udah pasti APBN-nya juga pasti ngawur. Dengan kelemahan kita soal kependudukan, ini dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh Gamawan Fauzi dan kawan-kawan untuk mengeruk uang lewat seolah-olah ingin membuat daftar kependudukan yang terintegrasi, yaitu lewat EKDP. Nah, tentu saja DPR setuju karena ini program ini penting dan bagus, tetapi faktanya kan polisi ini, proyek ini dibuat bukan untuk dilaksanakan, tetapi memang untuk dipakai dana jarahan. Menurut kacamata Anda pribadi, Pak Adi, akankah kasus ini diusut sampai tuntas? Kalau langkah pemberantasan kasus korupsi di EKTP ini benar, pasti bisa dipastikan akan kena ke Menteri Dalam Negerinya. KPK ini kan juga mendapat tekanan-tekanan dari penguasa ya untuk tidak masuk ke situ. Nah kemarin itu kenapa Andi Marang yang bisa dicokok ini kan karena posisinya lemah. Dan sementara kasus Hambalang ini sudah menyeruak begitu rupa sehingga SBY juga tidak bisa menahannya. Nah tetapi kalau kita lihat misalnya kasus suap SKK Migas, sampai saat ini menterinya Jerowati juga nggak diapa-apain. Kemudian kasus korupsi di Kementerian UKM, menterinya Syarif Hasan juga nggak diapa-apain, padahal anaknya sudah tervonis ya. Kemudian ini ya EKTP ini kan juga sudah lama sebetulnya, bahkan Nazaruddin pernah menyebut-nyebut nama Gamawan Fauzi, tetapi ya masih aman-aman aja. Ada pihak mengatakan KPK terlambat mengusut kasus ini, padahal dugaan korupsi ini sudah tercium sejak lama, bahkan sempat dilontarkan oleh Nazaruddin sebelumnya. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Adi? Saya sih melihat mungkin ada strategi lain. Saya selalu berprasangka baik kepada KPK. Mungkin ketika kekuatan pendukungnya juga mulai melemah setelah pemilihan umum ini hasilnya partai penguasa drop, kemudian dia baru berani karena tidak mungkin ada tindakan balasan selanjutnya. Tapi kalau misalnya partai demokrat kuat, ini mungkin akan diurungkan masuk ke wilayah situ. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya, Mandariska.